kuasamu, amanah dari sang kuasa. Pimpinlah kami dengan cinta, pimpinlah kami dengan kuasa, pimpinlah kami dengan sayang. Jadilah pemimpin dari sorga. Jadilah pemimpin dari sorga.